Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran ya bahasa Arab dasar dengan mempelajari yaitu salah satu bidang ilmu yang sangat penting dalam ilmu kaidah bahasa Arab yaitu ilmu nahwu. Adapun yang akan kita baca yaitu adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Al-Muyassar yaitu yang dimudahkan fi Ilmi Nahwi dalam ilmu nahwu. Sebelum kita masuk pada pembahasan buku ini ya, maka ada baiknya kita mengetahui ya, keutamaan dari mempelajari ilmu nahwu. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang menjadi sarana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah ya, yang itu merupakan pedoman setiap Muslim dan Muslimah, maka Al-Quran dan Sunnah itu adalah ya, menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu adalah berupa bacaan yang berbahasa Arab. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan telah kami turunkan kepadamu az-zikra, yaitu Al-Qur'an, litubayyana linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka mau memikirkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya ya, di dalam sunnahnya, beliau telah menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an ya dalam banyak bentuk atau banyak kesempatan. Ada penjelasan Rasulullah SAW ya, yang bersifat ya, mempertegas ayat-ayat Al-Quran. Ada juga penjelasan Rasulullah SAW yang merupakan pentafsir atau penjelas ya, perinci dari apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum atau secara global. Di samping itu ada juga keterangan-keterangan Rasulullah SAW yang berisi hukum-hukum, ya, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan tambahan yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu wajib bagi seorang Muslim untuk tunduk dan taat mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hakikatnya mengikuti Rasul itu adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Umma yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada nabinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kepada manusia, kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, "In kuntum tuhibbunallaha," jika kalian benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul. "Yuhibbukumullah," niscaya Allah akan mencintai kalian, "wa yaghfir lakum dzunubakum," dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah umat Islam akan bisa mencapai kemuliaan di dalam hidupnya kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kecuali dengan berpegang teguh, yaitu mengikuti ajaran-ajaran yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ya, orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga berusaha untuk mengajarkannya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sudah menjadi tugas bagi kita semuanya untuk mempelajari, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, untuk membacanya, ya, karena dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan banyak sekali pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. "Wal hasanatu bi asyri amsalihha," dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Maka banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita baca Al-Qur'an, ya, dan kita pahami apa yang terdapat di dalamnya, yang berisi begitu banyak petunjuk, ya, yang begitu banyak arahan, bahkan juga di dalamnya terdapat obat, ya, bagi penyakit-penyakit hati, terdapat keterangan, ya, bagaimana mencapai kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Al-Qur'an butuh untuk kita renungkan. Kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk, ya, mentadaburi, merenungkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menegur pada orang-orang yang tidak mau merenungkan, ya, tidak mau meresapi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadaburi, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, ataukah dalam hati mereka itu ada gembok-gemboknya, ya, ada penutup-penutupnya? Dan dengan mentadaburi Al-Qur'an, maka itu kita akan mendapatkan, ya, banyak pencerahan, kita akan mendapatkan keterangan-keterangan dan ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan, ya, "Tadabbaril Qur'ana in rumtal huda." Renungkanlah ayat-ayat Al-Qur'an jika kamu ingin mendapatkan hidayah. "Innal ilma tahta tadabburil Qur'ani." Sesungguhnya ilmu itu akan didapatkan dengan mentadaburi, itu merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an itulah, ya, kaum muslimin akan selamat di dunia dari kesesatan dan akan selamat di akhirat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an, yaitu agama Islam, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. "Wa man a'rada an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari Al-Qur'an, "fa inna lahu ma'isyatan dzangka," maka sesungguhnya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, maka orang itu pun berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal saya dulu bisa melihat. Maka Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah yang layak kamu dapatkan karena dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, akan tetapi kamu justru melupakannya, maka pada hari ini engkau juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kita mengetahui tidak ada jalan yang akan membawa kaum muslimin kepada kemuliaan kecuali dengan mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur'an, berpegang teguh dengannya, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an, segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan sebab kitab Al-Qur'an ini kaum-kaum, yaitu orang-orang yang memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. "Wa yad'u bihi akharin," dan Allah akan merendahkan, yaitu akan menghinakan orang-orang yang lain, yaitu yang mereka tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mempelajari, dan juga tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah sebab hidupnya hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran sebagai ruh, karena dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati umat manusia dengan keimanan, dengan ilmu yang bermanfaat dan hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an sebagai ruh karena Al-Qur'an adalah sebab hidupnya hati. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ya dari langit ke bumi sehingga membasahi bumi, dan bumi yang tadinya tandus dan gersang, bumi yang kering, bisa tumbuhlah tanam-tanaman. Ya, berbagai macam tanaman bisa tumbuh padahal sebelumnya bumi itu mati atau tanah itu gersang. Akan tetapi dengan turunnya hujan dari langit yang Allah turunkan, maka itu menjadi sebab hidupnya bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ya, artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan bumi yang mati dengan turunnya air hujan, ya, maka demikian juga Allah mampu untuk menghidupkan hati ya seorang insan yang sebelumnya terjerumus dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, dalam kemunafikan dan kemaksiatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa menghidupkan hatinya dengan sebab hidayah, dengan perantara Al-Qur'an. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Al-Qur'an ini sesungguhnya adalah petunjuk yang Allah tujukan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai huda linnas, sebagai petunjuk ya bagi seluruh manusia. Siapapun dia, maka sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan bimbingan yang Allah tujukan kepadanya. Huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan berisi keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan Al-Furqan, yaitu yang akan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Maka kebutuhan seorang muslim untuk memahami Al-Quran, ya, meresapi ayat-ayatnya, mentadaburi, ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam kitabnya, ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat besar, ya. Seandainya seorang muslim memiliki hati yang bersih, maka tentu dia tidak akan merasa kenyang dari menikmati keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari merenungkan, ya, ajaran-ajaran dan bimbingan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat yang mulia, salah seorang khalifah, ya, Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya bersih hati kita, maka dia tidak akan merasa kenyang dari menikmati kalam, yaitu ucapan Rabb kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, ya, yang merusak kesucian jiwanya, maka dia akan bisa merasakan lezatnya Al-Quran. Dia akan bisa merasakan manisnya memahami ayat-ayat Allah, ya, merenungkan hukum-hukumnya, ya, dan menghayati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki pada diri hamba-hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga betapa besar kebutuhan kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah yang menjelaskan Al-Qur'an, sampai-sampai digambarkan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an, adalah Rasulullah SAW akhlaknya sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW melaksanakan apa-apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Artinya besar sekali kebutuhan kita untuk memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa selamat dari berbagai macam bentuk penyimpangan, ya, dari berbagai macam bentuk perpecahan dan perselisihan. Sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis yang sangat terkenal, ketika suatu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan suatu nasihat yang membuat hati mereka bergetar dan mata mereka mencucurkan air mata, maka mereka pun berkata, ya, kepada Rasulullah SAW, mau'idhatu muwaddi'in, seolah-olah ini adalah nasihat orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Apa yang diwasiatkan Rasulullah SAW? Usikum, ya, bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada ulil amri, ya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang menjadi pemerintah kalian itu adalah seorang hamba atau budak, ya, Habasyi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang masih hidup, ya, sesudahku, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Bagaimana solusinya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah, ya, sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi setiap muslim untuk berusaha memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengikuti apa yang diarahkan, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW maka kita akan memahami bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara yang benar ya melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam berbagai macam bentuk ibadah, dalam berbagai macam bentuk amalan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah diterima amalan kecuali apabila sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu pasti tertolak. Hal ini mengisyaratkan ya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memahami sunnah ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan memahami hadis-hadis ini, maka seorang akan terjaga dari berbagai macam penyimpangan, terjaga dari berbagai macam ya, pemahaman yang sesat dan ya menyesatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai-sampai ya dikatakan oleh para ulama kita ya, ada yang mengatakan di antara mereka bahwasanya al malaikatu hurusus sama, para malaikat itu adalah penjaga langit. Wa ashabul hadis atau ahlul hadis hurusul ardi. Dan orang-orang yang menekuni hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis ya, para ulama hadis ya, yang mengamalkan hadis, yang mendakwahkan ya untuk mengikuti hadis ya, mereka itu adalah penjaga di atas muka bumi. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang ya adanya suatu kelompok yang tegak di atas kebenaran ya sampai hari kiamat ya, apa yang dikatakan oleh para ulama, kata Imam Ahmad, in lam yakunu ahlal hadis fala adri manhum, jika mereka itu yang senantiasa tegak di atas kebenaran ya hingga hari kiamat tiba, seandainya mereka itu bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapakah mereka. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk kembali ya menelaah dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengetahui betapa pentingnya kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dilepaskan darinya bahwasanya kita juga harus berusaha untuk memahami ya bahasa dari Al-Qur'an dan juga bahasa dari As-Sunnah ya, yaitu bahasa Arab. Oleh sebab itu dipesankan ya, diwasiatkan, diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang khulafaur rasyidin. Beliau berkata ya, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum, pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Maka dari sinilah kita mengetahui letak pentingnya seorang muslim memahami ilmu bahasa Arab, dan terutama ilmu kaedah-kaedah bahasa Arab yang akan memudahkan dirinya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ilmu yang akan kita pelajari ini yang disebut dengan ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kedudukan atau keadaan akhir kata di dalam setiap kalimat ya. Dalam setiap kalimat ada kata-kata, bagaimanakah keadaan akhirnya, nah, ini akan dibahas dalam ilmu nahwu. Dengan kita memahami ilmu nahwu, maka kita akan mengetahui ya kedudukan atau jabatan kata dalam setiap kalimat. Apakah dia sebagai ya subjek, apakah dia sebagai objek ya, dan seterusnya, dan bagaimana peraturan atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengannya. Dan banyak kitab yang telah ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan ya kaidah-kaidah ilmu nahwu ini. Dan di antaranya yang sering digunakan ya dalam pelajaran di pondok-pondok pesantren yaitu kitab Al-Ajurumiyah ya, kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama ya, yang beliau adalah berasal dari Maghrib, yaitu dari Maroko, yaitu Imam Ibnu Ajurumi ya, Imam Ibnu Ajurum. Dan para ulama kita pun memiliki perhatian besar terhadap kitab tersebut, di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memiliki syarah atau keterangan terhadap kitab Al-Ajurumiyah. Kemudian di dalam pelajaran-pelajaran di negeri kita, ya di Indonesia, kita dapati para ustadz atau guru-guru kita juga menggunakan kitab yang lain seperti yang kita gunakan sekarang, yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan kitab ini insya Allah kitab yang sangat bermanfaat, ya, syarat dengan faedah, dan sangat penting untuk dipelajari bagi kita yang masih baru belajar dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari buku ini, ya, Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Dan buku yang kita pelajari ini insyaallah mudah untuk diperoleh, ya, dan kami harapkan kepada rekan-rekan, ya, kaum muslimin yang menyimak pelajaran ini, ya, untuk memiliki kitab tersebut, ya, dan bisa dicari atau dibeli, ya, di toko-toko yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pembahasan ilmu nahwu yang ada di dalam kitab Al-Muyassar ini adalah pembahasan yang sangat mendasar, yang sangat penting untuk kita pahami, ya, agar kita nantinya bisa memiliki kemampuan untuk membaca kitab para ulama, untuk memahami ayat, untuk memahami hadis, dan seterusnya. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam mukaddimah pelajaran, ya, bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita pertolongannya, memberikan kemudahan, ya, dan juga pemahaman kepada kita terhadap ilmu yang mulia ini, dan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ilmu adalah, ya, sarana, adapun amal itu adalah buahnya. Maka tidaklah bermanfaat ilmu yang tidak diamalkan, ya, tidak berguna ilmu yang tidak diamalkan. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.